pintu hati yang kau tutup. Bolehkah ku buka sekedar melangkah masuk dan coba menyapa. Usah lagi kau simpan kecewa karena dia.